sayangku, lihat diriku yang selalu ada untukmu. Mengapa kau ragukan itu? Acuhkan cintaku untukmu. Sudah-sudahlah, gak ada waktu mikirin kamu. Pergi-pergilah, jauhi diriku. Mendingan cabut ke laut aja lo. Pacarku, maafkan aku bila aku cinta padamu. Pergi-pergilah, jauhi diriku. Mendingan cabut ke laut aja loh.